بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة أعزكم الله، kita masuk hadis yang pertama dalam babul mawaqit, bab waktu salat dalam kitab salat. Kalau dalam bab kita masuk hadis yang pertama, kalau dalam hadis kita masuk pada hadis yang ke-44 di sini. Al haditsur rabi' wal arba'un an Abi Amr Asy-Syaibani واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني أخرجه البخاري ومسلم. dari أبو عمر الشيباني namanya adalah Sa'ad bin Iyas. Dia mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini. Dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini. Yaitu pemilik rumah ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis ini hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya salat di waktunya. Qultu thumma ayyun, aku bertanya kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, yang kedua berbakti pada kedua orang tua. Qultu, maka aku bertanya lagi, summa ayyun, apalagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qala, maka Ibnu Mas'ud melanjutkan, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku, walau istazadtuhu lazadani, kalau seandainya aku minta tambah, beliau sallallahu alaihi wasallam tentu akan menambah lagi, tapi aku mencukupkan sampai di sini. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis ini, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya, yang dimaksud adalah yuridu biha salatul mafruḍah, yuridu biha salatul mafruḍah, yang dimaksud adalah salat wajib. Bukan sholat sunnah, bukan sholat duha, bukan sholat malam. Yang dimaksud adalah sholat fardu. 5 waktu sehari semalam. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dikerjakan di awal waktu. Tatkala azan dikumandangkan, kita diperintahkan untuk mendatanginya. Tepat pada waktunya. Di masjid secara berjamaah. Ini yang diperintahkan untuk kaum lelaki. Li'annaha hiyal muradat wa inda al-itlaq. Karena inilah yang dimaksud ketika disebutkan salat secara mutlak, yang dimaksudkan adalah salat wajib. Azani, kata-kata yang asing dalam hadis ini kalimat ay. Ay istifhamiyatun mu'rabatun. Istifham digunakan untuk pertanyaan, mu'rabah. Mu'rabah, mu'rab bisa berubah-ubah harakat. Wakila innaha ghairu munawwanatin, dikatakan dia tidak ditanwin ayu, seperti itu terus. Ini sebagian pendapat. Ma'a i'rabiha, dan dia i'rab, mu'rab, berubah-ubah akhirannya namun tidak ditanwin. Ini sebagian pendapat. Wa dzalika li takdiril idhofah, karena ada takdir mudhof ilaih yang dibuang. Al makna al ijmali, makna secara global dalam hadis ini, sa'ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'ati lillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan-ketaatan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyuha ahabbu ila Allah taala? Yang mana yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala? Fakullama kana al-amalu ahabba ila Allah kana thawabuhu akthar. Setiap kali amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun semakin banyak, semakin besar pahalanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna ahabbaha ila Allah taala as-salatul mafruḍah. Sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat wajib. Salat wajib. Di waktiha, di waktunya. Salat wajib di waktunya. Barakallahu fikum. Alladhi haddadahu syari', yang telah ditentukan oleh syariat. Li'anna fihi al-mubaradata mubadarata ila nida'illahi ta'ala. Karena yang demikian itu bersegera untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imtithali amrihi, dan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'tina' bihadzal fard, dan memberikan perhatian terhadap kewajiban yang agung ini. Wa min raghbatihi sallallahu alaihi wasallam, wa min raghbatihi radhiyallahu anhu fil khair, karena kesemangatan Abdullah bin Mas'ud dalam kebaikan, lam yakif inda hadza, tidak berhenti sampai di sini. Nanya lagi. Kesempatan emas ini bisa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal sa'alahu 'ani darajati tsaniyah, bahkan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan yang kedua, apa lagi? Dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjawab birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Subhanallah. Kedua orang tua ini haknya sangat besar, masyaallah ahibbah barakallahu fikum. Kita belum bisa membalas kebaikan mereka. Kebaikan mereka sangat besar kepada kita semua. Kebaikan mereka, kelelahan mereka, keletihan mereka belum bisa kita balas dari mulai kita lahir sampai kita sebesar ini. Fa innal awwal mahdun haqqullah, yang pertama adalah hak Allah, murni hak Allah, yaitu salat. Salat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mahdun haqqul walidain, yang ini murni hak kedua orang tua. Wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillah, hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, menunjukkan hak kedua orang tua ini sangat besar. Sangat besar hak kedua orang tua ini. Datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dulu, setelah itu hak kedua orang tua. Bal innahu subhanahu min ta'zimihi lahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan hak kedua orang tua, yaqrinu haqquhuma haqquhuma wa birruhuma ma'a tauhidi, Allah mengiringkan, mensejajarkan hak kedua orang tua dan hak berbakti kepada keduanya diserta bersama dengan tauhid kepadanya. Iringkan haknya dengan hak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fi mawadhi'a min al-Qur'anil Karim, disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah, perintah untuk bertauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a, larangan untuk berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah pada kedua orang tua kalian. Subhanallah, diiringkan dalam ayat ini menunjukkan hak mereka sangat besar. Lima lahu wa minal haqqil wajib, karena mereka memiliki hak yang wajib untuk kita tunaikan. Muqabila ma badzalahu min at-tasabbub fi ijadika, sebagai bentuk balasan dari apa yang telah mereka curahkan untuk kita. Seperti contohnya sebab adanya engkau, sebab adanya kita. Kalau tanpa kedua orang tua, tidak ada kita di muka bumi ini. Mereka adalah sebab adanya kita di dunia ini. Wa tarbiyatika, di antaranya juga dia membimbingmu, dia memeliharamu, dia mendidikmu. Wa taghdhiyatika, dia memberi makanmu, memberi makan engkau. Wa syafaqatihima wa 'athfihima 'alaika, demikian pula rasa sayang, kasih sayang dan lemah lembut mereka kepadamu. Fal birru bihima wafa'un li ba'di haqqihima, berbakti pada kedua orang tua adalah menunaikan sebagian hak mereka. Kita berbakti pada mereka, ini kita menunaikan sebagian hak mereka, belum semua. Belum semua. Baru sebagian itu kita berbakti kepada mereka, itu baru sebagian hak mereka yang bisa kita tunaikan. Belum semua. Hak mereka sangatlah besar yang tidak bisa kita balas. Maka dari itu semestinya bagi kita semua untuk memperbanyak, untuk mendoakan kedua orang tua. Doakan kedua orang tua kita. Doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, agar mereka semua Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Tsumma innahu radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Mas'ud istazada man la yabkhul, minta tambah kepada orang yang tidak pelit, yaitu Rasulullah SAW, minta tambah lagi. Ani darajati tsalitsah, dari tingkatan yang ketiga, apalagi wahai Rasulullah, min silsilati hadhil a'malil fadilah, dari rentetan amal-amal yang agung ini, amal-amal yang memberikan keutamaan ini. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dhirwatu sanamil Islam, puncak Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya Islam. Alladzi la yakumu illa bihi, yang Islam itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Wa bihi ta'lu kalimatullah, dengan jihad itu akan tegak tinggi kalimat Allah. Wa yansyuru dinuhu, wa yunsyaru dinuhu, agamanya pun tersebar. Talabul ilmi termasuk jihad fisabilillah, menyebarkan ilmu termasuk jihad fisabilillah. Wa bitarkihi wal iyadu billah, tatkala jihad itu ditinggalkan, ini jihad yang dimaksud, jihad dalam medan pertempuran, hadamal Islam, Islam akan hancur. Wa hitat ahlihi, demikian pula pemeluknya pun menjadi rendah. Wa dhahabu izzihim, dan kemuliaan mereka akan pergi. Wa salbu mulkihim, kekuasaan mereka pun akan tercabut, kekuasaan mereka akan hilang, demikian pula negara mereka akan tercabut. Wa huwal fardul akid ala kulli muslim, kewajiban yang paling wajib, di antara kewajiban yang paling wajib jihad ini bagi setiap muslim. Fa innamal lam yaghzu, sungguhnya siapa yang belum pernah berjihad, wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan belum pernah terbetik di dalam jiwanya untuk berjihad, tidak ada terbetik, tidak mau berjihad, artinya dia tidak terpikir ingin berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, dia meninggal di atas syu'bah, cabang dari kemunafikan. Jadi kita harus ada keinginan untuk berjihad, berjihad membela kalimatullah Subhanahu wa ta'ala. Jihad di sini yang dimaksud adalah jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i. Jihad bersama pemerintah kaum muslimin. Ini jihad yang dimaksud ketika disebutkan lafaz jihad di dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Bukan jihad seperti kaum teroris khawarij. Itu namanya jihad. bukan jihad, namanya jahad. Kemungkaran yang demikian itu, meledakkan bom di sana di sini, kemudian melakukan bom bunuh diri, itu bukan jihad. Ketahuilah itu bukan dari Islam sedikit pun. Agama Islam tidak memerintahkan yang demikian itu. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Jihadu syar'i. Barakallahu fikum. Tidak semua orang yang menyerukan jihad di zaman ini bisa kita percaya. Hati-hati. Dijaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka kaum teroris Khawarij. Jihad itu ada syarat-syaratnya, diantaranya bersama pemerintah kaum muslimin. Bersama pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ma yukhadhu minal hadith, yang diambil faedah dari hadith ini. Al-awwal yang pertama. Anna ahabbal a'mal ila Allah ta'ala as-salatu fi waqtiha. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah salat di waktunya. Thumma birrul walidain, kemudian berbakti pada kedua orang tua. Thumma al-jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Wa dhalika ba'da wujudi aslil iman, yang demikian itu setelah adanya landasan keimanan. Fa innal ibadat furu'uhu, karena ibadah-ibadah itu cabang dari keimanan. Wa huwa asasuha, keimanan itulah pondasinya. Tidak akan bermanfaat amalan seseorang tanpa keimanan. Sebanyak apapun amalan manusia tanpa keimanan tidak akan bermanfaat. Maka yang paling pondasi adalah keimanan. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Seperti orang-orang kafir, sebanyak apapun amalannya tidak akan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan debu yang berterbangan. Seperti fata morgana. Barakallahu fikum. Al-thani yang kedua, yuksadu bihadha su'al al-a'malul badaniyah. Yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah amalan badan, amalan jasad. Biqarinati takhsisil jawab bisalah. Indikasinya adalah Rasulullah SAW mengkhususkan jawaban ini dengan salat, berbakti pada kedua orang tua, dan jihad. Walam yadkhul fis su'al wala jawabi syai'un min a'malil qulub. Tidak ada dalam pertanyaan ini, demikian pula jawabannya, sedikit pun dari amalan-amalan hati. Allati a'lahal iman, yang paling tinggi dari amalan-amalan hati tersebut adalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantura. Wakadimna, kami perlihatkan apa yang dikerjakan mereka orang-orang kafir selama mereka di dunia. Mereka melakukan demikian, melakukan perbuatan ini, memberi makan anak yatim, menyumbang sana, menyumbang sini, berbuat baik sana, berbuat baik sini. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, faja'alnahu haba'an mantura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Fata morgana. Tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Kenapa? Karena tidak ada keimanan pada mereka. Ini yang paling inti, keimanan. Ats-tsalitsa, faedah yang ketiga, annal a'mal laysat fi darajatin wahidatin fil afdaliyah. Amalan-amalan itu tidak dalam satu tingkatan dalam keutamaan. Keutamaannya sama semua, tidak. Keutamaannya berbeda-beda setiap amalan itu. Wa inna ma tatafawat hasaba taqribiha min Allah ta'ala. Hanya saja amalan-amalan itu keutamaannya bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naf'iha, dan sesuai dengan manfaatnya. Wa maslahatiha, demikian pula sesuai dengan kemaslahatannya. Semakin bermaslahat, semakin bermanfaat, semakin afdal. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia. Oleh karena itu seorang yang paling banyak manfaatnya, maka dia paling baik. Paling baik dan paling besar pahalanya. Manusia yang paling besar pahalanya adalah Rasulullah SAW. Karena beliau paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Fasa'alahu amma yambaghi taqdimuhu minha. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang apa yang lebih didahulukan. Yang ini, faedah yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat. Annal a'mal tufaddal an ghairiha min ajri mahabbatillahi laha. Amalan-amalan itu memiliki keutamaan. Keutamaan dari selainnya. Dari sisi. Min ajli karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dicintai Allah, semakin afdal amalan tersebut. Al-khamis, faedah yang kelima, itsbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Sifat mahabbah, sifat cinta itu tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat cinta. Itsbatan yaliku bi jalalihi. Penetapan yang sesuai dengan kemuliaannya. Barakallahu fikum. Tidak sama dengan makhluk, beda. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, mengatakan dalam Al-Qur'an, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya sifat, tapi sifat Allah tidak sama dengan satu makhluk pun dari kalangan makhluk-makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala fi ghayatil kamal, dalam puncak kesempurnaan. As-sadis, faedah yang keenam, fadlu su'ali 'anil ilmi, keutamaan bertanya tentang ilmu, khususan al-asya' al-hamah, terlebih lagi permasalahan yang penting. Faqad afada hadha su'al naf'an 'aziman, maka sungguh pertanyaan ini memberikan faedah yang sangat agung. Dengan pertanyaan Abdullah bin Mas'ud ini memberikan faedah yang sangat agung kepada kita. Para ulama banyak mensyarah hadis ini, mensyarah dengan syarah yang banyak yang sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin disebabkan pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika kita ingin memberikan manfaat kepada manusia dengan tariqah, dengan cara bertanya, hal masyru' disyariatkan yang demikian. Kemudian seorang alim, ustaz tersebut menjawab dan yang lain mendapatkan faedah disebabkan pertanyaan tadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebabkan pertanyaan beliau, manusia kaum muslimin banyak mendapatkan faedah. As-sabi' yang ketujuh, tarku ba'di su'al, meninggalkan sebagian pertanyaan tentang ilmu, li ba'dil asbab, karena sebagian sebab. Kama khafatil idjar, karena takut memberatkan, wal hibah minal mas'ul, dan segan kepada yang ditanya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud di sini, kalau seandainya beliau meminta tambah lagi, apalagi wahai Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang pelit. Beliau adalah sedermawan-dermawan manusia. Akan dijawab oleh Nabi SAW. Tapi Abdullah bin Mas'ud segan dengan Nabi SAW dan takut akan memberatkan Nabi SAW, maka mencukupkan dengan tiga perkara ini. Subhanallah. Faedah yang sangat agung yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam kepada kita dari hadis yang agung ini. Itulah nikmatnya kita membaca kitab para ulama, kita dapat faedah yang sangat banyak. Faedatun, faedah. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mufadalati fil a'mal iddat marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan dalam amalan berapa kali, beberapa kali, bukan dalam satu kejadian ini saja. Dalam hadis yang lain beliau ditanya apa amalan yang utama, dijawab oleh beliau dengan yang seperti ini. Hadis yang lain ditanya juga, dijawab oleh beliau dengan yang seperti ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu an dzalik bima yunasibul maqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempat. Wa yasluhu li hali sa'il, dan yang sesuai dengan keadaan si penanya, dijawab oleh Nabi SAW. Walidha, oleh karena itu, fa'innahu taratan yakul, kadang beliau SAW menjawab, as-salatu fi waktiha, salat di waktunya. Wa taratan yakul, kadang juga beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Wa taratan, dan terkadang beliau menjawab dengan sedekah. Wa dhalika ala hasabi halil mukhatab, yang demikian itu sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. wa ma yaliku bi, dan yang sesuai dengan dia. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna hadhihi ajwibatul hikmah wassadad, ini adalah jawaban yang hikmah, jawaban yang lurus, yang seperti ini, jawaban yang memberikan petunjuk. Wa fatawa man yuridul amal salih al-am, dan ini adalah fatwa-fatwa orang yang menginginkan amalan salih secara umum. Fa inna ad-din al-islamiyya dinul waqi' fi ahkamihi wa a'malihi, karena agama Islam itu agama yang sesuai pada hukum-hukum dan amalan-amalannya. Waqi', agama yang terjadi pada hukum-hukum dan amalan-amalannya. Sesuai, ditempatkan di setiap zaman, di setiap waktu. Agama Islam itu di waktu kapanpun, dari waktu Rasulullah SAW diutus menjadi nabi sampai akhir zaman, agama Islam tetap sesuai di setiap zaman, di setiap waktu. Zaman itu harus disesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sunnah Nabi SAW disesuaikan dengan zaman. Tidak benar kalau yang demikian. Lidha, oleh karena itu, yang bagi antakunal mufadalah bainal a'mal. Oleh karena itulah, semestinya ada mufadalah, ada perbedaan keutamaan di antara amalan-amalan. Mabniyatan ala hadzal asas, dibangun di atas fondasi ini. Fa inna likulli insan, karena masing-masing manusia, amalan yasluh lahu, ada amalan yang pantas untuk dia. Wala yanjah illa bihi, ada yang dia melakukan suatu amalan, tidaklah dia mendapatkan keselamatan kecuali amalan ini. Fa yanbaghi tawjihuhu ilaihi, maka semestinya diarahkan ke amalan yang ini. Wa kadzalika al-waqtu yakhtalif, demikian pula waktu berbeda-beda. Fa hinan takunu shadaqah afdal, terkadang sedekah itu lebih afdal min ghairiha, dari selainnya. Fa waqtil maja'at wal hajah, ketika mendapati seorang yang benar-benar sangat lapar dan sangat membutuhkan, kita bersedekah kepada orang ini lebih afdal ketika itu. Wa taratan yakunu talabul ilmi syar'i anfa'a bil hajati ilaihi, dan terkadang menuntut ilmu lebih bermanfaat karena sangat dibutuhkan. Wa kadzalika wadhaiful yaum wal lailah fasa'atan yakunu al-istighfar wa ad-du'a aula min al-qira'ah, demikian pula tugas-tugas hari dan malam, siang dan malam, fasa'atan, terkadang istighfar dan doa ini lebih utama dari membaca Al-Qur'an. Wa sa'atan ukhra, dan terkadang juga takunu shalah, terkadang salat yang lebih bermanfaat, wa hakadha, dan seterusnya. Dilihat pada kesesuaiannya, kemaslahatannya. Selesai kita dari hadis ini, hadis yang ke-44. Walhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih yang berkaitan tentang waktu salat. Dimulai dengan waktu sholat subuh, akan diawali oleh beliau rahmatullah ta'ala pada kesempatan berikutnya insyaAllah. Jangan dilewatkan. Kapan waktunya? InsyaAllah akan kita lanjutkan pada waktu mendatang. Barakallahu fikum. Bismillah, ada pertanyaan di sini. Ustaz, bagaimana keadaan seorang yang sudah ngaji akan tapi M ini ya, M 4K ini, M kayaknya, masih, ya masih, suka selfie, foto-foto, terlebih lagi foto-fotonya dalam rangka ibadah, barakallahu fikum. Tidak semestinya yang demikian ini, dijauhi yang seperti ini. Pertama, itu menyelisihi syariat Islam, menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang manusia untuk bergambar, untuk berfoto. Rasulullah SAW melarang yang demikian. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa bunyinya? Inna asyaddan nasi azaban al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya adalah para tukang gambar. Maka hati-hati yang demikian ini. Kemudian yang demikian itu lebih mendekati pada riya. Lebih mendekati pada riya. Berbuat riya yang demikian itu lebih mendekati pada riya. Karena tidak mungkin seorang yang demikian itu ingin ibadahnya ditutupi. Jelas dia ingin pamer yang seperti itu. Lebih mendekati pada riya. Riya adalah perkara yang sangat berbahaya. Min syirkil aswar, termasuk dari syirik kecil. termasuk dari dosa yang sangat besar. Maka dihindari yang demikian ini tidak sepantasnya bagi kita kaum muslimin secara umum, secara khusus ahlus sunnati wal jamaah. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.